قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رأيتنا أبتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktubuli, catat untukku, catatlah orang yang telah menyatakan masuk Islam." Fakata benalahu, akhirnya kami menyebutkan satu demi satu orang yang telah masuk Islam dan jumlahnya 1500 orang. Dan wallahu ta'ala alam, mungkin ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki banyak pengikut ketika di Madinah. Karena itulah jumlah sahabat sangat banyak. Dan ada perhitungan kasar yang dilakukan oleh para sahabat, oleh sebagian sahabat untuk menentukan jumlah sahabat, yaitu ketika haji wada. Peserta haji wada itu lebih dari 20.000. Peserta haji wada yang ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 20.000, dan itu belum semuanya. Masih banyak para sahabat yang mereka punya uzur yang tidak ikut haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu Hudzaifah mengatakan, "Nakhafu wa nahnu 1500." Apakah kita masih harus takut sementara jumlah kita sudah 1500? Falaqad ra'aituna, kami teringat dulu, ubtulina, ra'aituna, aku melihat kami. Maksudnya, aku teringat kami dulu. Aku teringat kami dulu, ubtulina, kita diuji dengan berbagai macam ujian karena kaum muslimin masih sedikit. Hatta inna rajula la yusalli wahdahu wa huwa khaif, sampai ada orang yang salat sendirian tidak berani menampakkan salatnya dalam kondisi ketakutan. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh penulis jawazu al-istisrar bil imanil khaif, bolehnya merahasiakan iman bagi orang yang ketakutan. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tinggal di negeri minoritas, orang yang tinggal di negeri minoritas, ketika orang semacam ini kesulitan untuk menampakkan Islamnya, sehingga dia tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa jumatan, mau pilih-pilih makanan susah, mau menampakkan identitas sebagai muslim tidak bisa, maka yang semacam ini wajib untuk hijrah. Dan jika dia tidak hijrah, maka dia melanggar firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang yang mati dalam kondisi tidak mau hijrah sementara dia masih tinggal di negeri kafir. Ketika malaikat itu mencabut nyawanya, mereka mengatakan qalu fima kuntum, mereka berkata bagaimana kondisi kalian ketika hidup. Qalu, mereka mengatakan kunna mustada'afina fil ardh, kami dulu orang yang lemah sehingga tidak mampu untuk hijrah, tidak berhijrah. Kami orang yang lemah sehingga kami tidak bisa menampakkan Islam. Ketika mau makan makanan yang halal susah, ketika mau sholat jamaah enggak bisa, jumatan enggak bisa, puasa kadang dimarahi orang enggak bisa, semuanya serba tidak bisa. Maka malaikat mengatakan alam takun ardullahi wasi'atun, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kenapa kamu tidak hijrah untuk bisa menampakkan Islam. Namun jika kesempatan untuk hijrah belum ada, misalnya dia tidak bisa hijrah, maka ada uzur baginya sebagaimana para sahabat ada yang meninggal dunia sebelum mereka sempat hijrah ke Madinah, karena waktu itu belum ada perintah untuk hijrah ke kota Madinah, sehingga mereka mengalami siksaan yang luar biasa sampai mereka meninggal dunia. Nah, itulah yang dialami oleh para sahabat. Mereka ketakutan karena mereka masih sedikit. Dan ini juga yang dialami oleh Raja Najasyi, termasuk salah satu di antara orang yang tidak bisa menampakkan Islamnya meskipun dia seorang raja. Sehingga setiap kali dia ditanya oleh para uskup, nampaknya penguasa kita, raja kita, tuan kita sudah mengalami perubahan. Nah, maka untuk menjawab kecurigaan itu, dia memegang saku bajunya yang isinya ayat-ayat Al-Quran, dan dia mengatakan, aku masih beriman dengan ini. Nah, dengan memegang saku bajunya. Yang dimaksud oleh Raja Najasyi adalah Al-Quran. Meskipun dalam anggapan para uskup, mereka menganggap kalau itu adalah Injil. Padahal yang benar isinya Al-Quran. Nah, sehingga boleh saja orang menyembunyikan imannya ketika dia dalam kondisi takut. Tapi kalau dia punya jalan untuk hijrah, bisa melakukan hijrah, maka dia wajib untuk hijrah. Karena itulah jika ada kasus seperti ini. Ada orang yang kerja di negeri kafir sebagai pembantu. Namanya pembantu berarti dia tidak punya posisi di hadapan majikannya. Karena pasti dia akan kalah. Dan dia tidak bisa sholat. Majikannya kalau melihat dia sholat, marah. Tapi kalau melihat dia lama di kamar mandi, boleh. Jadi kalau dia enggak ada, dicari kok ternyata di dalam toilet, majikannya enggak curiga. Tapi kalau enggak ada, dicari dalam kamar, kok sholat, nah, majikannya bisa marah. Sampai ada sebagian di antara mereka yang hanya bisa sholat di toilet. Makanya yang seperti ini hukumnya gimana? Dia wajib meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke daerah yang membolehkan dia untuk melakukan sholat, kembali pulang, atau mungkin kalaupun terpaksa harus kerja keluar, maka cari daerah yang mengizinkan dia untuk melakukan ibadah, melakukan sholat. Dan dia tidak boleh merahasiakan imannya, karena masih ada negeri yang lain yang bisa menerima dia sebagai seorang mukmin. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, hadis 91, bab tentang ta'liful qulub, tentang bagaimana mengambil hati orang kafir, karena dikhawatirkan ketika dia tidak dikasih toleransi maka dia akan murtad. Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'dun jalisun. Hadis dari Sa'ad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sekelompok orang beberapa harta, dan ketika itu Sa'ad dalam kondisi sedang duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan harta kepada seorang sahabat yang kata Sa'ad, menurutku orang ini lebih soleh dibandingkan yang dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih ke A, B, C, D, E. Tapi si G dibiarkan, padahal G ini yang lebih soleh dibandingkan yang lain. Fakultu, maka Sa'ad langsung komentar, ya Rasulullah, malaka an fulanin, fawallahi inni la arahu mu'minan. Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak memperhatikan si G? Demi Allah, menurutku dia itu orang yang baik. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, au musliman, dia orang muslim. Fasakattu qalilan, kemudian saya diam sejenak. Tsumma ghalabani ma la a'lamu minhu. Akhirnya perasaan kepo saya bangkit lagi. Ghalabani ma la a'lamu minhu, ya. Itu dorongan kepo membuat saya harus tanya lagi. Fa'utu lima qalati. Aku pun mengulangi pertanyaanku. Fakultu ma laka an fulanin. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak ngobri si A itu atau si G ini? Fawallahi inni la arahu mu'minan. Demi Allah, dia itu orang mukmin yang baik. Faqala, Nabi SAW hanya memberikan jawaban, au musliman, dia itu orang muslim. Fasakattu qalilan, aku pun terdiam. Thumma ghalabani ma la a'lamu minhu, fa'utu lima qalati. Kemudian diulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya Sa'du, wahai Sa'd, inni la'u'ti ar-rajul, sungguh saya memberikan kepada beberapa orang, wa ghairuhu ahabbu ilayya min, meskipun bisa jadi yang lain yang tidak saya kasih lebih saya cintai. Sehingga tidak jaminan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai orang itu. Bisa jadi ada yang tidak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepadanya. Karena ukuran cinta dan tidaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilihat dari dunia yang beliau berikan. Sebagaimana ukuran cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya tidak dilihat dari seberapa banyak dunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka orang yang kaya tidak jaminan lebih dicintai oleh Allah. Sebaliknya orang yang miskin bukan jaminan dia dibenci oleh Allah. Meskipun anggapan sebagian orang itu kok urepe kepenak, duite ngalir banyak, ya. Dia enggak punya utang, semuanya serba nyaman, fasilitas hidup punya. Apakah Allah lebih cinta dia dibandingkan saya yang serba melarat, nyambut gawe susah? Tidak ada jaminan seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Mukmin, kafir, soleh maupun dolim, semuanya punya hak yang sama. Maka kita tidak boleh protes, kenapa Allah kasih orang kafir lebih kaya? Ya terserah Allah yang bagi. Sehingga orang kafir lebih kaya, kita tidak punya wewenang sedikit pun untuk menggugatnya. Karena dunia ini bukan ukuran cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'tid din illa wa ma yu'tid dina illa liman yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau dunia ad-dunya wad-din, kalau dunia siapapun Allah kasih. Kalau agama hanya dikasihkan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai. Maka Nabi SAW juga bersikap seperti itu. Ada sebagian orang yang dikasih oleh Rasulullah SAW lebih banyak. Meskipun ada orang lain yang tidak dikasih oleh Nabi SAW. Dan orang ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW. Lalu alasan beliau apa? Khasyyata ayyakubbahullahu finnar. Karena saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saya khawatir kalau orang ini enggak dikasih, dia nanti jadi kafir, murtad, akhirnya malah melawan Islam. Sehingga dia disikapi baik. Bukan karena dia lebih baik, bukan karena dia lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ini kalau tidak disikapi baik, dia berontak, dia murtad dan nanti malah menyerang Islam sehingga dia menjadi ahli neraka. Maka oleh Rasulullah SAW diambil hatinya dengan cara dikasih. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana disebutkan dalam sejarah Sirah Nabawiyah, dulu Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang suka bagi-bagi harta. Muhammad itu orang yang suka bagi-bagi harta. Karena Nabi SAW kalau sudah bagi duit, bagi harta, ma yakhshal faqr, sama sekali tidak khawatir jadi miskin. Artinya ngasihnya itu banyak sekali. Ada yang dikasih satu lembah isinya onta, ada yang dikasih satu lembah isinya kambing, ada yang dikasih 100 ekor onta, ada yang dikasih sekian ribu dinar. Nabi SAW memberikan harta kepada mereka. Dan ini menjadi salah satu motivasi suku-suku kecil yang ada di sekitar Madinah masuk Islam. Karena mereka ingin juga turut mendapatkan jatah. Kamu ingin perang, menang, dapat ghanimah, ikuti Muhammad. Terus ikut Muhammad masuk Islam. Tapi masuk Islam hanya dengan harapan nanti bisa mendapatkan ghanimah. Nah, salah satu peristiwa yang membuat sebagian sahabat itu sempat pernah hampir sengketa adalah peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi kapan? Atau peristiwa perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dari perang Hunain. Kemudian dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ci'rana. Yang banyak dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang baru saja masuk Islam. Sementara orang Ansar, kaum muslimin Madinah, enggak ada yang dikasih. Akhirnya mereka pun kumpul, terus gerenengan. Nah, mereka saling diskusi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih kasih. Yang dikasih orang-orang Mekah yang baru saja masuk Islam, karena mereka orang asli Mekah, penduduk daerah asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bela dengan harta dan nyawa kita tapi melupakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kasih tempat di Madinah tapi beliau kemudian tidak memberikan jatah untuk kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jatah kepada orang Ansar. Sehingga sampai muncul suudzon dari sebagian orang Ansar. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya fitnah harta. Jadi sampai kadang seorang sahabat itu terjadi suasana seperti itu. Tapi yang namanya godaan hawa nafsu, godaan setan bisa saja terbit pada semua manusia, sampai pun pada diri para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan memberikan ceramah kepada mereka sampai semuanya nangis. Salah satu di antara kalimat yang beliau sampaikan, apakah kalian lebih ridha pulang bawa harta dibandingkan pulang membawa Nabi? Pilih yang mana? Pulang bawa harta atau pulang bawa Nabi? Pilih mana? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulangnya ke Madinah. Ya lebih milih pulang membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia itu tidak ada artinya di mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak jaminan orang yang mendapatkan jatah lebih banyak dalam masalah harta berarti dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita akan membaca satu hadis yang ini agak susah untuk dimaknai, karena itu saya bukakan penjelasan yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Babun ziyadatu tuma'ninatil qalbi bitadhahiril adillah. Bab tambahan ketenangan hati dengan cara minta bukti. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim id qala rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku lebih berhak, aku lebih layak untuk ragu dibandingkan Ibrahim ketika Ibrahim meminta kepada Allah, rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Qala, kemudian Allah bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min, tidakkah kamu beriman kalau aku bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala, kata Ibrahim, bala, sebaliknya ya Allah, saya beriman. Walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi. Permohonanku ini agar hatiku semakin tenang. Kemudian beliau mengatakan, wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Dan semoga Allah merahmati Nabi Lut, sungguh beliau telah berlindung kepada ruknin syadid, kepada tiang yang kuat, kepada sandaran yang kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau memuji Yusuf alaihi salatu wassalam. Walau labithtu fi sijni tulama labitha Yusufa la ajabtu da'i. Andaikan aku tinggal di dalam penjara, selama tinggalnya Yusuf di dalam penjara, la ajabtu da'i, aku tetap akan menerima panggilan orang yang mengajakku. Orang yang mengajak di situ maksudnya adalah orang yang melaporkan kepada sang raja bahasanya ada seorang soleh yang tinggal di penjara yang dia bisa melakukan takwil mimpi. Nah, yang pertama kita akan melihat pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibrahim alaihi salatu wasallam. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan para makhluk dan Allah memilih sesuai dengan yang Allah kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih siapa saja yang Dia kehendaki. Karena itu ada sebagian yang dikasih keutamaan oleh Allah mengalahkan yang lain, sehingga dia lebih istimewa di hadapan Allah dibandingkan yang lain. Sebagaimana ada sebagian ayat Al-Quran yang lebih istimewa dibandingkan ayat yang lain. Karena itu para nabi, mereka satu derajat atau bertingkat? Bertingkat. Ada nabi yang tidak jadi rasul, ada tingkatan atasnya nabi yang dia jadi rasul, ada tingkatan atasnya lagi, ada rasul yang disebut dengan ulul azmi. Tingkat atasnya lagi, ada rasul ulul azmi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga manusia itu bertingkat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul paling mulia. Tapi kita tidak boleh bersikap saya akan membela kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan cara menghina nabi yang lain. Ini enggak boleh. Semuanya dimuliakan oleh Allah, semuanya punya keistimewaan, tapi tidak boleh menjunjung yang satu dengan menginjak yang lain. Kalau sampai itu terjadi, berarti kita menghina salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memperdebatkan antar sesama nabi, membanding-bandingkan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena ini bisa memicu orang menjadi menghina sebagian nabi dalam rangka mengangkat nabi yang lain. Dan itu pernah terjadi antara sahabat dengan orang Yahudi. Yahudi membanggakan Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanggakan para sahabat. Akhirnya ada sebagian sahabat yang sampai mau mencela Musa untuk menjunjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menginjak yang lain untuk mengangkat yang lain. Yang boleh semuanya diangkat, namun ada yang lebih ditinggikan sesuai dengan derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Qur'an, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi." Kami tidak membeda-bedakan. La nufarrik. Kami tidak membeda-bedakan. Baina ahadim mir rusuli. Antara satu rasul dengan rasul yang lain. Karena semua utusan Allah, semua orang saleh. Maksud kalimat ini adalah, kami tidak menghinakan sebagian rasul untuk menjunjung rasul yang lain. Sehingga boleh enggak misalnya kita di hadapan orang Nasrani, Yesus wi elek, sing paling apik Muhammad. Boleh kayak gitu? Enggak boleh. Kita jangan ikut-ikutan orang Nasrani. Orang Nasrani untuk menjunjung Yesus, nabi yang lain dihinakan. Ya, makanya dalam cerita-cerita mereka, mereka menuduh Nabi Lut berzina, mereka menuduh Nabi Nuh juga melakukan perzinaan, ya. Dan seterusnya. Ya, mungkin Anda bisa tanya kepada orang Nasrani cerita seks dalam Injil yang mereka miliki. Dan itu pelakunya para nabi. Pelakunya para nabi. Untuk mengangkat kehormatan Yesus, mereka menghinakan nabi-nabi yang lain. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Namun semua nabi kita hormati, meskipun kita mengakui ada nabi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain sesuai dengan posisi yang diberikan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, muncul ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 260 itu. Idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Ibrahim meminta kepada Allah. Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Qala, Allah bertanya, awalam tu'min? Tidakkah kamu beriman kalau aku mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Maka sebagian sahabat mengatakan, syakka Ibrahim. Ibrahim telah ragu. Wa nabiyuna lam yasyuk. Sementara nabi kita tidak ragu. Ibrahim dalam hal ini kurang, karena dia meragukan kekuasaan Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ragu. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian sahabat untuk menjunjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun di saat yang sama mereka menuduh Ibrahim ragu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan jawaban, ana ahaqqu nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Aku lebih berhak, kami lebih berhak untuk ragu dibandingkan Ibrahim. Sehingga maksudnya gimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan kepada Ibrahim. Seolah-olah begini. Ketika ada orang yang dia dinilai keliru oleh si A. Misalnya komentar miring. Masya Allah, si X itu telah melakukan seperti ini. Padahal mustahil dia melakukan seperti itu. Maka langsung kita melakukan pembelaan kepada si X. Kalau si X melakukan seperti itu, berarti saya lebih bisa melakukan seperti itu. Padahal sama-sama tidak melakukannya. Karena si A ini gak mungkin menuduh jelek pada diri saya. Maka saya memberikan pembelaan kepada si X dengan cara, jika si X benar melakukan seperti itu, maka saya lebih berhak untuk melakukan seperti itu. Padahal hasilnya tidak melakukannya. Kalau kamu nuduh jelek si X, tuduh jelek saya. Kalau kamu menghina si X, hina saya. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan, jadi makna kalimat ini disampaikan oleh Imam Al-Muzanni, muridnya Imam Syafi'i. Ma'nahu anna syakka mustahilun fi haqqi Ibrahim. Fa inna syakka fi ihya'il mauta law kana mutatarrikan ilal anbiya'i la kuntu ana ahaqqu bihi min Ibrahim. Makna dari kalimat ini bahasanya ragu itu mustahil terjadi pada Ibrahim. Karena meragukan Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan sesuatu yang mati, andai itu terjadi pada para nabi, maka saya yang pertama kali akan melakukannya. Saya lebih berhak dibandingkan Ibrahim. Padahal kalian yakin, saya enggak mungkin ragu, berarti Ibrahim juga tidak mungkin ragu. Sehingga kalimat ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi dalam rangka untuk memberikan bantahan kepada sebagian sahabat yang menuduh Ibrahim telah ragu. Dan jangan sampai ini juga muncul dalam diri kita. Ketika kita membaca ayat semacam ini, nek dong maknanya, ya. Terus muncul dalam diri kita, wah, Ibrahim meragukan kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, kemudian yang kedua, apa sebab dan tujuan Ibrahim meminta semacam ini? Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian Ibrahim diperintahkan oleh Allah gimana? Ambil 4 burung. Kemudian semuanya disembelih, terus dicacah-cacah. Ya. Dicacah-cacah setelah disembelih, ya. Setelah mati, Semuanya dicacah-cacah, setelah itu campur daging sama tulangnya tadi. Padahal ini empat burung yang beda, ya. Mungkin yang satu jago, yang satu emprit, yang satu apa gitu ya. Setelah semuanya dicacah-cacah, dagingnya dicampur, kemudian dibagi ke empat bukit, ditaruh di ujung-ujung empat bukit. Summa da'uhunna, selanjutnya silahkan panggil empat burung tadi. Ya'ti nagasa'ya, maka mereka akan datang langsung menghadap kepada kamu. Sehingga mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dagingnya sudah lembut, dicacah-cacah oleh Ibrahim, bahkan dibagi-bagi, dan ketika membagi ya enggak karuan ya, karena sudah dicampur. Bisa jadi setengah daging ayam di sana, yang lainnya seperempatnya di tempat yang lain. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menyatukannya kembali. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, dulu ada orang yang dia ahli maksiat, lalu dia ketakutan pada saat dia mau meninggal dunia. Ini tidak ada jaminan bagi saya akan diampuni oleh Allah, pasti saya akan dihukum oleh Allah. Akhirnya dia berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, tolong bakar jasad saya. Setelah itu, setelah jadi abu, taburkan pada saat musim angin di pinggir laut. Nah, pas musim angin pinggir laut itu taburkan abu saya, karena saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkanku. Baik. Berarti orang ini punya keyakinan apa? Kalau dia sudah lebur jadi abu, ditaburkan di musim angin, sembuh morat marit kemana begitu, maka nanti Allah tidak akan mampu untuk membangkitkannya. Ini keyakinan apa ini? Kekufuran. Ini keyakinan kekufuran. Kemudian kelak di hari kiamat orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkanmu melakukan seperti itu? Lalu orang ini mengatakan, ya Allah, karena saya takut kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Baik, padahal orang ini punya keyakinan apa? Allah tidak kuasa untuk membangkitkannya. Ya, ini jadi dalil tentang adanya al-udzru bil jahli. Keyakinan ini muncul karena dia bodoh tentang kekuasaan Allah. Sehingga menurut dia kalau sudah lebur seperti itu, maka nanti Allah tidak akan mampu untuk membangkitkannya. Ternyata Allah mampu untuk mendatangkannya. Dan dia diampuni oleh Allah karena ketika mau meninggal dunia ada perasaan khauf, rasa takut kepada Allah dengan dosa yang dia miliki, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Makanya kalau kita melihat, kalau ada orang yang dimakan hiu misalnya, atau dimakan serigala, atau dimakan hewan binatang buas yang lainnya, diperebutkan banyak sekali binatang buas. Misalnya ada orang dimakan buaya, 10 buaya mengambil bagian semuanya, jadi kotoran buaya semuanya. Terus nanti bagaimana cara Allah membangkitkannya? Allah Maha Kuasa untuk membangkitkannya. Allah Maha Kuasa untuk membangkitkannya. Nah, Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya seperti ini, latar belakangnya beliau pernah melihat ada binatang yang dimakan oleh burung, oleh serigala, oleh yang makan bangkai apa? Hina ya. Dimakan hina. Semuanya berebut daging hewan ini. Ada yang cuma dapat setengah kilo ya, ada yang cuma dapat satu on ya, ada yang cuma dapat ginjalnya saja atau sebagian hatinya saja. Akhirnya dia habis lebur. Ada yang dimakan ulat, ada yang dimakan lalat, habis lebur. Terus Ibrahim berpikir, lah ini diperebutkan oleh puluhan hewan seperti ini, terus bagaimana cara Allah membangkitkannya? Maka dia bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau membangkitkan sesuatu yang mati. Qala awalam tu'min. Lalu Allah bertanya, apakah kamu tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sebaliknya, ya Allah, aku beriman, namun ini tujuannya adalah untuk membuat aku semakin yakin. Sehingga tujuan Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan meminta semacam ini adalah agar beliau semakin yakin. Nah, apa yang dimaksud beliau semakin yakin di sini? Pendapat pertama mengatakan beliau minta semakin yakin maksudnya adalah beliau minta kepada Allah agar derajat keyakinan dia, keyakinan beliau terhadap kekuasaan Allah lebih sempurna. Ibrahim tahu Allah Maha Kuasa. Namun Ibrahim tidak pernah melihat secara langsung buktinya. Maka yang diketahui oleh Ibrahim ini namanya apa? Namanya apa? Ilmul yakin. Namanya ilmul yakin. Ibrahim yakin berdasarkan ilmu yang beliau miliki Allah Maha Kuasa. Tapi Ibrahim tidak pernah melihat kejadiannya. Maka tingkatan keyakinan Ibrahim di taraf ilmul yakin. Nah, Ibrahim minta kepada Allah agar tingkat keyakinan dinaikkan menjadi ainul yakin. Maka beliau minta kepada Allah, tunjukkan kepadaku ya Allah bagaimana proses engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Kemudian dikabulkan oleh Allah agar Ibrahim punya ainul yakin. Sehingga kalau ini tujuannya dalam rangka untuk mendapatkan ainul yakin, maka boleh enggak selain Nabi minta semacam ini? Boleh enggak selain Nabi minta semacam ini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena derajat ainul yakin itu tingkatan para nabi. Sehingga para nabi melihat surga, mereka melihat neraka, mereka melihat malaikat, mereka melihat suasana yang ada di atas langit. Hal-hal gaib ditampakkan oleh Allah kepada mereka. Karena mereka diberi oleh Allah tingkatan ainul yakin. Dan yang semacam ini Allah nyatakan dalam Al-Quran tidak akan Allah bocorkan kepada manusia. Sehingga boleh enggak kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana bentuk siksaan kubur. Atau saya ingin melihat ya Allah gimana kondisi orang tua saya di kuburan. Atau berdoa kepada Allah agar ditampakkan bagaimana kondisi bidadari. Ya Allah boleh enggak ngintip sekali saja. Biar kita semakin semangat untuk masuk surga. Boleh kayak gini? Enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Itu derajat para rasul. Dan kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk sesuatu yang mustahil akan dikabulkan oleh Allah. Karena doa semacam ini termasuk di antara bentuk al-i'tida fi du'a. Tindakan berlebihan dalam doa. Wallahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah tidak menyukai orang yang bersikap berlebihan dalam doa. Kemudian pendapat yang kedua, Ibrahim minta agar semakin yakin. Maksudnya adalah Ibrahim minta kepada Allah untuk membuktikan kalau Allah cinta kepadanya. Maka Ibrahim ingin tahu apakah semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah ataukah tidak. Karena itu Ibrahim minta kepada Allah hal yang aneh, yaitu ditunjukkan bagaimana cara Allah menyatukan atau menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Sehingga menurut pendapat yang kedua, wa tsani arada ikhtibara manzilatihi inda rabbihi fi ijabati du'aihi. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan maksud Ibrahim adalah beliau ingin membuktikan seberapa jauh cinta Allah kepadanya. Makanya dengan beliau minta kepada Allah sesuatu yang aneh, yang itu tidak mungkin akan diminta yang lainnya. Kemudian ditunjukkan dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga, yang dimaksud Ibrahim minta keyakinan adalah Ibrahim minta kepada Allah agar semua peluang adanya keraguan menjadi hilang ketika ditampakkan kepada Ibrahim hakikat yang sejatinya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim. Allah naikkan tingkatan Ibrahim sampai pada derajat ainul yakin. Sehingga ini tidak boleh ditiru oleh makhluk yang lain. Maka kita tidak boleh meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku bagaimana cara engkau, apa misalnya menghidupkan sosok yang sudah mati. Tak tunggu di kuburan ya Allah, nanti bisa jadi malah pingsan. Aku ingin melihat Jibril, atau permintaan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarhamullahu Lutan, laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Semoga Allah merahmati Lut ketika beliau berlindung kepada tempat bersandar yang paling kuat. Dan ruknun syadid di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lut alaihi salatu wassalam, beliau tinggal di negara atau di daerah yang luar biasa kejahatannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan ketika beliau kedatangan tamu dua malaikat dengan rupa yang sangat ganteng, maka Lut semakin ketakutan. Karena bisa dipastikan orang akan merampas tamunya ini, atau yang kedua mereka akan menuduh hal yang tidak baik kepada Lut alaihissalatu wassalam. Wah, kamu melarang kami untuk melakukan humu, ternyata kamu sendiri punya simpenan dua lelaki yang ganteng mau dipakai humu. Padahal subhanallah, Lut jauh dari kondisi semacam ini. Karena itulah ketika Lut kedatangan dua tamu ini, beliau mengatakan, hadza yaumun asib. Wah, ini hari yang paling sulit bagi saya. Karena pasti akan mendapatkan banyak tantangan dari kaumnya. Akan mendapatkan banyak tantangan dari kaumnya. Dan hadirin bahkan Allah, yang menjadi pengikut Lut hanya keluarganya Lut selain istrinya. Hanya anak-anaknya Lut. Hanya anak-anaknya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Istrinya tidak ikut. Berarti Lut tidak punya pengikut selain keluarganya. Makanya tidak ada yang bisa melindungi Lut. Andaikan Lut itu mau dibantai oleh masyarakatnya. Karena itulah beliau mengatakan, au awi ila ruknin syadid. Aku berlindung kepada tempat bersandar yang paling kokoh, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada tempat pelindung Nabi Lut alaihi salatu wassalam selain hanya pasrah kepada Allah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji beliau, rahimallahu Lutan id awa ila ruknin syadid. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kesabaran Yusuf alaihi salatu wassalam. Seorang nabi yang dipenjara. Apa yang terjadi? Ketika raja itu bermimpi dan tidak ada satupun yang sanggup mentakwil mimpinya, temannya Yusuf yang sudah bebas lebih awal memberikan informasi kepada raja bahwasanya di penjara ada orang soleh yang bisa mentakwil mimpimu. Kemudian yang sang raja memanggil, meminta kepada orang ini, datangkan dia. Qala atibihi. Ketika orang ini datang kepada Yusuf, Yusuf tidak langsung buru-buru keluar. Tapi dia minta kepada orang ini, fama balun niswatil lati qatta'na aydiyahun. Tolong kamu tanyakan kepada sang raja, gimana kondisi para wanita yang mereka telah memotong-motong tangannya. Maksudnya Yusuf minta kepada orang ini, tolong tanyakan kepada sang raja, kasus saya itu sudah ditutup atau belum? Karena beliau dipenjara sebabnya apa? Beliau dituduh berzina. Dan ada banyak wanita yang menuduh beliau. Maka Yusuf ketika ditawari keluar, tidak langsung keluar, tapi minta kepada orang ini, tolong tanyakan kepada raja, kasus saya sudah selesai atau belum? Kalau sudah selesai, baru saya mau keluar. Nah, orang ini yang disebut dalam hadis dengan ad-da'i, orang yang memanggil. Andaikan saya tinggal di penjara sebagaimana tinggalnya Yusuf di penjara, maka saya akan bersabar seperti sabarnya Yusuf, tidak langsung buru-buru keluar sampai saya mendapatkan panggilan dari ad-da'i untuk kemudian menemui sang raja. Nah. Dan ini sekali lagi dalam rangka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pembelaan untuk Yusuf. Karena di penjaranya Yusuf itu bukan karena Yusuf orang yang jahat, tapi Yusuf di penjara karena beliau dituduh jahat, dan ini bagian dari kesabaran Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.